Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din, talabatul ilm, azzani wa azzakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati ana dan antum semua. Insyaallah sanastamir darsana qira'ata kitabi mukhtasar minhajul qasidin fi hadhihi al-lailah. Wa qad taqaddama ma'ana mabahis التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم منها أن الصلاة لابد لها روح. Bahwa salat harus diupayakan memiliki ruh dan nyawa para kafir. Nah, dan ruh salat itu kembali kepada empat perkara. Apa empat perkara tersebut? Anta ya akhi. Antum. Yang pertama, hudurul qalbi. Yang kedua, yang kedua apa? An-niyah. Yang ketiga apa? Al-ikhlas. Yang keempat apa? Al-khusyuk. Nah, an-niyah, al-ikhlas, al-khusyuk, wa hudurul qalbi. Dan musannif rahimahullahu ta'ala lebih banyak menjelaskan tentang hudurul qalbi, sangat penting untuk diupayakan menghadirkan hati ketika sholat itu kita tunaikan. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu beliau berbicara tentang barakallahu fikum ma'ani allati tatimmu biha hayatus shalah. Makna-makna yang dengannya kehidupan sholat itu menjadi sempurna. Yang dengannya sholat kita itu memiliki nyawa. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya poin yang pertama hudurul qalbi. Yang kedua adalah at-tafahum limaknal kalam. Yaitu kita berusaha untuk memahami dan mengerti apa yang kita baca di dalam sholat. Barakallahu fikum. Tayyib. Setelah itu beliau masih dalam poin tafahum al-ma'na. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, fayambaghi sarfu dzihni ila idrakil ma'na, sehingga harus, seharusnya pikiran kita itu dipalingkan, ya, Nah, untuk bisa mencerna, menangkap makna-makna kalimat yang kita baca. Artinya, di antara upaya agar sholat itu bernyawa adalah kita selain berusaha menghadirkan hati, kita juga fokus dengan apa yang kita baca. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi kita fokus dengan apa yang kita baca. Kita berusaha untuk memahami arti-artinya, menyelami makna-maknanya. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana bisa fokus? Kata beliau, bidaf'il khawatir asyaghilah. Untuk bisa fokus memahami bacaan adalah dengan menepis segala betikan-betikan, besitan-besitan pikiran yang syaghilah, yang bisa menyibukkan kita dari memahami maknanya. Wa qat'i mawaddiha, dan juga memutus, barakallahu fikum, sumber-sumber yang bisa menyibukkan pikiran tadi. Nah, fa innal mawad idza lam tunqata lan tansarif al khawatiru anha. Karena sumber-sumber yang menyibukkan pikiran kita, kalau tidak kita putus, kalau tidak kita pangkas, maka barakallahu fikum, besitan dan betikan pikiran itu tidak akan berhenti. Ya, akan terus, barakallahu fikum, berkelebatan dalam benak kita. Iya. Nah, yang ini selesai, lompat lagi. Barakallahu fikum. Nah. Wal mawad, kata beliau, imma zahirah. Sedangkan sumber-sumber, materi-materi yang bisa menyibukkan kita di dalam sholat, terkadang bersifat zahir. Sesuatu yang nampak. Sesuatu yang bisa dilihat atau didengar. Wahiya ma yushghilu sam'a wal basar. Mawadul syawagil, sumber dari perkara yang bisa menyibukkan pikiran kita, artinya sumber dari perkara yang membuat kita tidak bisa fokus untuk memahami bacaan sholat, terkadang berasal dari apa yang kita dengar, terkadang berasal dari apa yang kita lihat. Ya, barok. Seperti apa yang kita dengar tadi? Misal kita sholat dalam kondisi ada anak yang menangis. Ya, nah, menangisnya itu bukan nangis biasa, tapi menangis meraung-raung. Ya kan? Kayaknya ini dia jatuh dari tangga, duduk-duduk-duduk, terus teriak nangis, histeris. Wah, ini jatuh ini. Paham ya? Nah, kok gak ada yang ngurusin, kayaknya masih terus nangis, teriak-teriak. Ya, kita gak bisa fokus dengan bacaan sholat. Ini anak ini bahaya ini, jangan-jangan. Ya, nah, kalau terlambat penanganannya, bisa ma'assalam. Ya, barakallahu fikum. Nah, goodbye. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Ya, dia hilangkan dulu yang menyibukkan pikiran tadi. Ya, batalkan sholatnya. Lihat anak tadi. Nah, ternyata benar, enggak ada yang ngurusi. Padahal hidungnya berdarah semua, matanya berdarah, telinganya berdarah semua. Mana orang-orang ini? Nah, barakallahu fikum. Karena kenapa? Masing-masing orang berpendapat ada yang mengurusinya. Akhirnya ternyata enggak ada. Paham ya? Nah, sehingga salah satu ada yang keluar dari sholatnya, selesaikan dulu. Ini anak butuh bantuan. Bawa ke dokter, puskesmas. Paham ya? Nah, kadang bersumber dari apa? Suara. Nah, terkadang barakallahu fikum, yang menyibukkan pikiran itu bersumber dari apa yang kita lihat. Barakallahu fikum. Nah, seperti apa? Seperti barakallahu fikum, corak-corak yang ada di masjid, ya, barakallahu fikum, na'am, tayyib, terkadang juga pada pakaian yang dikenakan oleh al-musallun. Ya, nah, kadang kain sarung. Nah, itu kadang menarik perhatian. Apalagi kalau yang mereknya itu diletakkan di belakang. Itu akan mengganggu yang di belakangnya. Apalagi kalau sarungnya itu motifnya tidak biasa. Ya, nah. Dia mau fokus, ini sarung kayaknya motif burung Garuda ini. Dipasat-pasati lagi sama dia, ya. Iya, ini kayaknya burung Garuda ini. Gimana nih si bulan pakai sarung makhluk bernyawa, ya kan? Nah. Dilihat ini mereknya apa ini? Mereknya juga aneh. Kalau yang ma'ruf kan gajah duduk, ya kan? Ini kok gajah nangkring? Akhirnya dia senyum-senyum sendiri dalam sholatnya. Oh, no, ayo. Nah, sarung mereknya gajah nangkring. Paham ya? Bersumber dari apa yang dia lihat. Sehingga terganggu. Fokus untuk memahami makna sholat. Mana bacaan dalam sholat. Wa imma, kata beliau, batinah. Terkadang yang menyibukkan kita dalam sholat itu bersifat batin. Bukan sesuatu yang didengar atau dilihat. Tapi dalam hati. Wahiyya asyad, kata beliau. Ini lebih berat menanganinya. Ya kan? Kalau yang mengganggu berupa perkara yang didengar, ya tinggal kita ya tangani. Barakallahu fikum. Nah, kalau suara gedombrengan-gedombrengan, ya kecilkan, matikan. Ya, kalau ada anak-anak yang nangis tadi, suruh diam. Ya, kasih roti, kasih permen, kasih duit nih, jajan. Sudah, pergi dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau yang berupa suar, ya tinggal disingkirkan. Tapi kalau sumbernya itu di sini, itu yang berat, kata beliau. Lebih sulit. Nah. Kaman tasya'abat bihi alhumumu fi audiyatid dunia. Seperti ya, orang yang hasrat tayyib dan ambisinya berada pada percabangan lembah-lembah urusan dunia. Nah, barakallahu fikum. Ya. Artinya pikirannya itu barakallahu fikum masih dikacaukan dengan urusan-urusan dunia yang masih barakallahu fikum ya berkelebatan di dalam pikirannya. Nah, ya, tasya'abat artinya banyak cabangnya, barakallahu fikum. Fa innahu la yanhasir fikruhu fi fannin wahid, kata beliau. Orang yang seperti ini pemikirannya atau pikirannya di dalam sholat tidak akan terbatas pada satu jenis, ya, barakallahu fikum, perkara atau bidang yang dia pikirkan. Itu bisa lompat-lompat loh. Nah, ketika takbir, Allahu Akbar, aduh, tangguh banyak sekali, ya Allah, sama fulan, sama Allah, ya kan, barakallahu fikum, na'am. Baca Al-Fatihah, lompat lagi ke yang lain. Waduh, hujan terus, ini cucian gak kering-kering, ya Allah. Na'am, ya kan, mikirin cucian. Baca surat pendek, lompat lagi, ya. Nanti Jumat ada pusal apa enggak, ya. Nah, ya kan? Selesai lagi barakallahu fikum, loncat lagi berbagai macam cabang, ya kan? Dari cabang cuci mencuci, masak memasak, olahraga barakallahu fikum, ya. Habis itu nanti mikirin ujian, mikirin hutang. Nah, ya. Baik, mutafannin barakallahu fikum. Ketika seorang itu apa? pemikirannya atau pikirannya dalam sholat, ya, diganggu oleh urusan-urusan dunia tadi. Nggak akan berhenti. Ya, itu melompat-lompat itu nanti. Ya, selesai yang ini, nggak tahu, mungkin nggak selesai. Ya, belum mikirin utang, tahu-tahu dapat lagi lompatan yang lain. Ya, belum selesai yang ini, lompat lagi yang lain. Kacau sholat kita. Barakallahu fikum. Naam. Walam yughnihi ghaddul basar. Kalau hati yang sudah dikacaukan, ente merem pun percuma. Ya, kita berusaha untuk konsentrasi dengan merem, karena yang ganggu itu bukan pandangan, tapi hati. Percuma. Ya, kita memejamkan mata, tetap kepikiran. Ya, barakallahu fikum. Naam. Hutang, cucian, barakallahu fikum, ya, tugas, ujian, naam. Kadang-kadang mantan pun teringat, barakallahu fikum, naam. Mantan terindah, ya kan? Naam. Barakallahu fikum. Tiba-tiba, loh, kok muncul, ya, gambarannya, barakallahu fikum, naam. Kacau. Ya, nah yang ketika dia berpikir tentang mantan, barakallahu fikum, dia merem kok tambah jelas gambarnya. Ya, sampai dia meremin, loh kok tambah jelas gambarnya. Nah, itu kata beliau, kamu menutup mata, tetap ya, pikiran kamu akan dikacaukan dengan itu. Li'anna ma waqa'a fil qalbi kafin fil ishtighali bihi. Karena kata beliau, apa yang terjadi di dalam hati kita itu sudah cukup membuat kita tersibukkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Sholatnya tempatnya sudah tenang. Ya, barakallahu fikum. Gak ada suara berisik, gak ada suara gaduh, tentram, nyaman. Barakallahu fikum. Nah, baik. Gak ada juga corak-corak, barakallahu fikum, yang ya, naam, memikat, ya, semuanya warna yang rata, barakallahu fikum, ya, nah, satu warna, enggak ada corak-corak. Tapi kalau hati yang diganggu, tetap, ya, enggak bisa fokus, enggak bisa, barakallahu fikum, na'am, berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Wa ila dzalika in kana minal mawaddi al-zahirati biqat'i ma yushghilu sam'a wal basar, kata beliau. Adapun penanganannya, cara mengobatinya, kalau yang mengganggu pemikiran kita atau pikiran kita atau konsentrasi kita, fokus kita di dalam sholat bersifat materi-materi zahir, maka caranya adalah dengan memutus, memangkas apa yang menyibukkan pendengaran dan penglihatan. Seperti yang saya sebutkan tadi contohnya, ya. Nah, kalau ada anak yang nangis, ya dilihat kenapa dia nangis-nangis. Ya, barakallahu fikum, na'am. Kalau jatuh, barakallahu fikum, na'am, berdarah, ya sudah dibawa dulu, diobati. Paham ikhwan, ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib, kalau berupa gambar-gambar atau corak-corak yang ada, ya disingkirkan. Wa huwa al-qurbu minal qiblah. Dan di antara caranya adalah mendekat ke arah kiblat. Nah. Wa nadhar ila maudhi'i sujudih. Dan dia melihat ke arah tempat sujudnya. Jadi dia berusaha pandangannya fokus ke satu titik. Kalau tidak mau terganggu dengan yang macam-macam tadi. Ya. Nah. Kalau kita salat di masjid ahli sunnah, masya Allah, ya alhamdulillah, lebih terjaga Tapi terkadang kita barakallahu fikum tidak selalu sholat di masjid ahlu sunnah. Kadang masjid-masjid barakallahu fikum kaum muslimin yang masih awam. Nah, ya. Kalau kita sholatnya barakallahu fikum, mata kita ya liar melihat kesana kemari, ya tadi akan terkacaukan. Ya kan? Nah, baru nemu sholat orang pakai sarung mereknya Gajah Nangkring. Barakallahu fikum. Sehingga dia bisa cerita ya, nah, di hadapan teman-temannya dan santri-santrinya barakallahu fikum. Nah. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Jadi melatih dengan cara barakallahu fikum fokus ke satu titik yaitu melihat tempat sujud. Ya. Nah, jangan ngeliatin sarungnya orang. Barakallahu fikum ya. Nah. Wal ihtirazu fi salati minal mawadi'il bangkusyati, kata beliau. Dan berusaha menghindar ketika sholat di tempat-tempat yang banyak ukirannya. Ya, nah, kalau masih orang awam kan kadang-kadang penuh kaligrafi itu. Ya, nah kadang orang itu enggak fokus dengan baca sholat tapi dilihat kaligrafinya. Ini ayat apa ini? Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Oh iya. Yang ini sebelah sini. Naam aqimus sholatu zakah. Naam ya. Jadi dia melihat apa yang tertulis di kaligrafi masjid. Nah, maka kalau melihat masjid seperti itu, cari tempat barakallahu fikum yang ya paling sedikit ornamen-ornamen barakallahu fikum, ukiran-ukiran seperti itu. Wah, yang sebelah pojok sana itu. Itu paling bersih tuh, cuma satu warna ya, sudah pilih di situ. Ya. Nah, kalau kita salat barakallahu fikum di masjid orang-orang awam. Ya, barakallahu fikum. Nah, pilih tempat yang kalau bisa enggak ada ukiran-ukiran, enggak ada corak-coraknya. Cuma satu warna. Nah, barakallahu fikum. Baik. Makanya itu yang sangat kita sayangkan di masjid-masjid kaum muslimin sekarang itu. Mereka membangun masjid itu fungsinya untuk apa? Sekarang itu orang membangun masjid sudah beralih niatannya. Apa itu? Masjid dibangun dengan tujuan Instagramable. Nah, ya. Buat apa? Buat orang ramai bikin Insta story di masjid itu. Masjid kubah emas, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, foto di background belakangnya ya ada kubah emasnya. Ya kan? Nah, jadi orang-orang itu membangun masjid dipenuhi dengan hiasan-hiasan, keglamoran, kemewahan, ukiran-ukiran, orang sudah berubah niatnya ke masjid. Ya kan? Nah, masjidnya memang rame, tapi orang yang rame itu niatannya buat foto di situ. Paham ya? Paham. Ini nih masjid yang lagi viral nih. Nah, ya kan? Barakallahu fikum. Pasang di Insta story-nya barakallahu fikum. Nah. Baik. Iya, berbeda dengan orang-orang terdahulu ketika membangun masjid. Ya. Sederhana justru barakallahu fikum. Kemegahan duniawi itu dalam masjid ya dikurangi atau sebisa mungkin dijauhkan. Karena orang ke masjid itu kan tujuannya apa? Untuk mengingatkan orang akhirat, ya kan? Ke masjid itu kan tujuannya biar ingat akhirat, bukan tambah semangat nyari dunia. Iya, bukan tambah semangat barakallahu fikum memakmurkan dunia bermegah-megahan. Nah, ya, semoga Allah berikan hidayah orang-orang itu barakallahu fikum. Allahumma amin. Ya. Nah, bangunlah masjid untuk mendekatkan orang dengan Allah, bukan mendekatkan orang dengan Insta story. Ya. Nah, bangunlah masjid untuk mengingatkan orang akhirat. Barakallahu fikum. Nah, masjid yang luas, barakallahu fikum, ya, masjid yang nyaman. Nah, ya, tapi terkait dengan ornamen-ornamen, ukiran-ukiran itu, barakallahu fikum, ya, mohon, ya, untuk barakallahu fikum, nah, dibersihkan masjid dari yang seperti itu, ya, sehingga orang ke masjid itu benar-benar nuansanya akhirat, bukan malah apa, putu-putu. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Wa alla yatruka indahu ma yushghilu hassahu. Dan janganlah dia meninggalkan di sisinya perkara-perkara yang bisa menyibukkan indera yang dia miliki. Nah, seperti apa? HP ketika sholat. Ada yang masih bunyi tang ting tung teng tong tweong. Sopi, sopi. Lazada, lazada. Waduh, kirimanku teko iki. Sholat mikiri kirimannya datang, ya kan? Barakallahu fikum. Naam. Wah, ini waktunya Sophie Mensel ini. Wah, Sophie Mensel pikirannya. Itu ya bisa mengganggu konsentrasi. Ketika sholat, barakallahu fikum. Naam. Iya, di silent, ya. Nah, barakallahu fikum. Di mode apa? Mode diam. Ya, nah, pesan bisa tetap masuk. Tapi apa? Tidak menimbulkan suara. Getaran juga, ya. Jangan, kalau getaran saja kadang kan kita tahu. Iki sopo, iki nilpun, iki ya Allah. Nah, ya. Gak sabaran sekali, ya Allah. Nah, wah. Akhirnya nesu-nesu dalam sholat, ya. Marah-marah. Barakallahu fikum. Nah, paham ya? Nah, di mode diam. Getar gak ada. Barakallahu fikum. Suara enggak ada. Paham? Ya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang ya antum enggak pegang HP, nanti kan kalau pulang barakallahu fikum. Nah, insyaallah pada pegang HP semua barakallahu fikum, ya. Nah, jadi kalau dibawa ketika keluar waktunya sholat, mau didiam. Paham? Nah, barakallahu fikum. Itu di antaranya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamma shalla fi ambijaniyatin laha a'lamun naza'aha wa qala innaha alhatni anifan an salati. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau salat, ya, menghadap sebuah tirai ambijaniyah. Nah, ya, sebuah tirai rajutan, barakallahu fikum, ambijaniyah, dan tirai itu barakallahu fikum bermotif. Ya, bermotif. Tidak polos, ada motifnya, ada coraknya. Nah, sama Rasul dicabut. Ya, tarik. Nah, barakallahu fikum, dilepas. Nah, barakallahu fikum. Ketika ditanya Rasul, kenapa itu tirainya kok dilepas? Ini tirainya tadi membuat saya bah terganggu dalam sholat. Nah, ya, padahal cuman paling corak gitu saja, barakallahu fikum. Nah, itu sudah bisa mengganggu, ya. Nah, apalagi kalau coraknya itu bukan sekedar corak, ya kan? Nah, gambar belakangnya Naruto Shogun Geta, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, ini kok gambarin Naruto masuk masjid, barakallahu fikum, ya. Baik. Atau barakallahu fikum samurai begitu, ya, barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaikum, ya. Baik. Itu disingkirkan, barakallahu fikum. Wa in kana minal mawadil batinah Kalau yang menyibukkan dalam sholat tadi adalah materi-materi yang bersifat batin, fatariku ilajuhu ayyuraddan nafsu atau ayyaruddan nafsa qahran ila ma yakra'u fis salati wa yushghilu habihi an ghairi. Maka jalan untuk menanganinya adalah ya. Nah, jiwa ini dipaksa untuk mendengarkan apa yang dibaca dalam sholat dan sibukkan dia dengan bacaan tadi, bukan yang lainnya. Ya, nah, qahran butuh untuk dipaksa. Barakallahu fikum. Nah, ditarik ya, ketika dia sudah mau terbang, mikirin apa tadi? Wah, tarik dulu. Baca ini. Nah, fokus ke sini. Tiba-tiba mau terbang lagi, tarik lagi ya. Fokus ke sini. Bacaan. Ya, nah. Jadi ketika jiwanya itu mau terbang loncat ke sana kemari, berpikir macam-macam, tarik terus. Nah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Di awal-awal memang kerepotan. Tapi kalau sudah terbiasa, lama-lama jiwa kita barakallahu fikum nyaman. Ya, dalam kondisi fokus dengan bacaan. Nah, barakallahu fikum. Wa yasta'idda li dzalika qabla ad-dukhuli fi shalati. Di antara caranya adalah hendaknya dia bersiap-siap untuk hal tersebut sebelum masuk ke dalam sholat. Ya, biar bisa fokus dengan bacaan. Jadi startnya itu jauh sebelum sholat. Nah, barakallahu fikum. Dia sudah persiapan. Bi ayyaqdiya asghalahu. Dengan cara dia menyelesaikan segala kesibukannya. Ya. Yang masih ada keinginan BAB, BAK, selesaikan dulu. Yang masih ada keinginan untuk makan, ya makan dulu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi kesibukan-kesibukan tadi, barakallahu fikum, diselesaikan. Wa yajtahida ala tafrighi qalbih. Dan dia bersungguh-sungguh, serius untuk bisa mengosongkan hatinya dari kesibukan-kesibukan dunia tadi. Wa yujaddida ala nafsihi zikra al-akhirati. Dan hendaknya dia memperbaharui pada dirinya, pada jiwanya, selalu diingatkan tentang akhirat. Ya, jadi ketika nafsunya, jiwanya tadi barakallahu fikum kembali ingin terbang, ya, mikiri urusan dunia tadi, ingatkan tentang akhirat barakallahu fikum. Nah, baik. Wa khatara al-qiyama baina yadayillahi azza wa jalla fa huwa al-muttali'. Juga dia tanamkan dalam pikirannya, ya, dalam mindsetnya. Nah, settingan pikirannya dia setting, ingat sekarang itu posisi kamu sedang berdiri di hadapan Allah. Nah, dan Allah sedang melihat kamu. Ya, jadi di mengatur mindset, mengatur pikiran kita, posisikan kita itu, tanamkan pada pikiran kita, sekarang kita sedang di hadapan Allah. Nah, barakallahu fikum ya. Raja di raja. Nah, penguasa alam semesta. Ya. Dan dia maha tahu. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita di hadapan presiden saja, barakallahu fikum, ya gak berani macam-macam. Menjaga sikap. Barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Kepalanya gatel aja ditahan-tahan barakallahu fikum. Nah. Ya, karena apa? sungkan di hadapan Bapak Presiden. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, dan Bapak Presiden enggak tahu apa yang ada di dalam hati. Iya. Kalau Allah tahu semua. Iya. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu sholat dan ada di hadapan Allah. Nah, sehingga kalau itu yang kita pikirkan dalam sholat, maka fokus itu akan datang dengan mudah. Barakallahu fikum. Fa in lam taskunil afkaru bidzalik, kata beliau. Kalau pikiran kita masih belum bisa merasa tenang dengan upaya tadi, belum bisa tentram dengan upaya tersebut, falya'lam annahu innama yatafakkaru fima ahammahu washtahahu falyatruk tilka syahawati biqat'i tilkal alaiqa. Nah, al-muazzin ya'adzin. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, kalau pikiran kita masih belum bisa untuk tenang dengan upaya-upaya tersebut, kata beliau, hendaknya dia mengetahui. Barakallahu fikum. Bahwa dia memikirkan ya sesuatu yang paling penting dan yang paling dia butuhkan. Barakallahu fikum. Nah, dan hendaknya dia tinggalkan syahwat-syahwat tersebut dengan memutus ya kaitan-kaitan padanya. Barakallahu fikum. Nah, wa'alam, kata beliau, annal illata mata tamakkanat la yanfa'uha illa dawa'ul qawi, kata beliau. Ketahuilah bahwa penyakit itu kalau sudah bercokol, ya, tamakkanat, sudah berakar. Nah, maka tidak akan bermanfaat kecuali harus mengenakan obat yang kuat. Ya. Nah. Jadi kalau penyakitnya itu sudah sangat akut, stadiumnya itu barakallahu fikum, ya, sudah yang paling tinggi, maka dosis obatnya harus ditingkatkan. Harus kuat. Nah, wal illa idza qawiyat jazabat al musalli wa jazabaha ila an tanqadhiya salatu fil mujazabati, kata. Penyakit ya pikiran yang biasa mengacaukan dalam salat kita itu, kalau sudah begitu kuat, ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan dia, ya, pokoknya sholat itu adalah ajang bagi dia untuk barakallahu fikum, ya, berimajinasi, berhalusinasi, barakallahu fikum, na'am, sudah dibiasakan, ya, nah, sudah berakar di dalam hatinya. Kalau sholat itu dia gak pernah berusaha untuk fokus dengan sholatnya. Barakallahu fikum. Nah, Maka kata beliau, jazabat al-musalli, dia akan memikat orang yang sholat tadi. Dia akan menarik orang yang sholat tadi. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wa jazabaha ila an tanqadhiyas shalah fil mujazabah. Dan orang yang sholat tadi ketika dia berusaha untuk melawan, ya, maka apa? Sampai selesai yang terjadi dalam sholatnya tadi, tarik ulur. Ya, nah. Kadang dia yang ditarik oleh imajinasi pikirannya, kadang dia yang berusaha menarik imajinasi pikiran tadi untuk fokus dalam sholatnya. Jadi gitu terus. Ya, tarik ulur. Nah. Kadang dia yang tiba-tiba ngebleng dibawa, ya. Kadang barakallahu fikum, ya, pikiran yang terlintas tadi berhasil dia apa? Dia kendalikan. Ya gitu terus dalam sholatnya. Wa masalu zalika kama sali rajulin tahta syajarah. Ini analogi lagi. Permisalan hal tersebut adalah seperti permisalan orang yang berada di bawah pohon. Arada ayyasfuwa lahu fikruhu. Dia berada di bawah pohon itu kepinginnya apa? Menjernihkan pikiran. Ya, pengennya dia menenangkanlah. Nah, mungkin di rumah lagi banyak masalah, ya. Naam. Di pondok masih banyak masalah, wis, masalah semua. Berat bebannya, ya. Sudah. Dia lihat ditambah ada pohon yang rindang, ya kan? Angin sepoi-sepoi. Naam. Kayaknya enak duduk di situ, pengen nenangkan pikiran lah, ya Allah. Ya Allah, beratnya masalahku, ya Allah. Nah, ya. Duduk di bawah pohon tadi dia pengen menjernihkan pikiran. Fakat aswatul asafiri tushawwishu alai. Tapi ternyata suara burung-burung yang hinggap di pohon mengacaukan pikirannya. Ya. Pikirnya bisa tenang, ya. Hening pikirnya di bawah pohon. Ternyata di atas pohon banyak burung. Ya. Nah, burung emprit, burung bangau, ya, burung kutilang, burung kakak tua, kakak muda, barakallahu fikum. Nah. Banyak burung di atas. Ya, burungnya berisik lagi. Nah, tadinya pengen menjernihkan pikiran, kacau. Wah, berisik. Gitu ya. Nah, diusir burungnya. Wa fi yadihi khasyabah yutayyiruha biha. Di tangannya ada kayu dan dia mengusir burung-burung tadi. Berisik, pergi, pergi. Gitu ya. Nah, burung diusir gitu. Plang, terbang semua semburat, ya. Nah, tenang, ya kan? Hening suasana. Fama yastaqirru fikruhu hatta ta'udal asafiru fayashtaghila biha. Belum tenang, balik lagi burung tadi, ya. Barakallahu fikum. Nam. Siapa lo ngusir-ngusir kita orang? Ya kan? Barakallahu fikum. Ini tempat kita, rumah kita. Kamu pendatang kok ngusir kita. Ya, nah, ribut lagi burungnya. Ya, nah. Itulah kondisi orang yang masuk dalam sholat. Dunianya itu masih kental. Ya. Masih dia bawa ke dalam sholat. Kondisinya seperti itu. Mesti tarik-menarik. Dia tepis yang ini muncul yang lain. Tepis yang ini muncul yang lain. Jadi sholatnya itu sibuk untuk itu saja. Nah. Faqila lahu. Hada sayrun la yang kati. Maka ada yang bilang sama dia. Ya. Nah. Rotasi seperti itu tidak akan terputus. Ya. Nah, kamu usir burung tadi, baru duduk sebentar, balik lagi. Kamu usir lagi, pergi lagi, balik lagi. Gitu terus kamu. Kalau caramu seperti itu. Ya, ngusir burungnya. Karena itu tempatnya burung ya, balik lagi. Nggak akan berhenti. Nggak akan selesai permasalahan. Terus bagaimana caranya? Fa in aradtal khalasa faqta syajarah. Ha, selesai sudah. Kalau kamu pengen ya selamat dari kicauan-kicauan burung tadi, tebang itu pohonnya, bakar. Nah. Ya. Habis kau, habis tebang pohonnya, bakar, iya, tapi jadi panas. Ya kan? Nah, tapi enggak ada gangguan dari apa? Kicauan burung tadi. Ya. Ditebang itu pohonnya, enggak balik lagi burungnya. Enggak ada tempat mereka nangkring. Nah, barakallahu fikum. Wa kadzalika syajaratu syahwa idza 'alat wa tafarraqat aghsanuha in jazabat ilaihal afkar kan jidabil asafiri ilal asjar wazubabi ilal akzar. Ya, begitulah kata beliau, pohon syahwat tadi kalau masih tumbuh subur di dalam hati kita, semakin tinggi pohon itu ya, enggak kamu tebang. Nah, ranting-rantingnya semakin banyak cabangnya, tambah cabang sini, tambah cabang situ. Maka apa? Dia akan menarik pikiranmu, dia akan berusaha memikat pikiranmu. Ya, kenapa? Karena pohonnya tadi kamu biarkan bercokol di dalam hati. Ya, makin lama makin tinggi, cabangnya makin banyak. Barakallahu fikum. Nah, ditebang cabang yang sini, masih ada cabang yang sini. Ditebangi cabang yang sini, masih ada yang sebelah sini. Lah habis-habis. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa? Ketertarikan burung-burung kepada pohon. Ya, kalau pohonnya enggak ditebang, ya rame terus burungnya ke situ. Ya, kotorannya akan barakallahu fikum kemana-mana di rumah kita. Beraknya sembarangan, ya belum tadi barakallahu fikum kicauannya yang mengganggu. Ya, kalau cuman kamu usir hus 24 jam habis hus aja. Ya, bagaimana caranya? Tebang pohonnya, wes. Mari, selesai masalahnya. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga sebagaimana lalat senang dengan kotoran. Ya. Nah, kamu ingin rumahmu enggak ada lalatnya, tapi kamu jorok. Buang sampah sembarangan. Barakallahu fikum, ha. Habis makan enggak disapu, enggak dibersihkan, barakallahu fikum. Iya. Banyak lalatnya, lalat senang yang kotor. Iya. Nah, percuma pasang lem cap gajah untuk ya menangkap lalat. Butuh berapa? Hah? Meter lem cap gajah tadi. Rumah kamu sebesar itu pasangi lem semua, kamu juga nempel di situ nanti. Paham ya? Nah, kalau rumahnya masih kotor, ya lalatnya terus ke sana. Kalau mau lalatnya enggak ke rumah, ya dibersihkan rumahnya. Ya, sakannya dibersihkan. Begitu juga nyamuk dan tikus-tikus mos. Nah, barakallahu fikum. Ya. Banyak enggak tikusnya? Di gedung Syabab ada? Hah? Ada ya. Nah, kalau barakallahu fikum kita enggak mau ada tikus di ruangan kita, di rumah kita, berusahalah bersih. Ya. Kalau kita bersih, wangi, rapi, barakallahu fikum, tikusnya nanti kabur sendiri. Enggak ada sisa makanan yang mendekam lama di ruangan kita. Ya. Nah, habis makan langsung dibersihkan, sampah langsung dibuang kotak sampah. Ya. Nah, enggak ada makanan tikusnya di situ. Barakallahu fikum. Ya. Pakaian itu enggak dibiarkan numpuk lama-lama, habis main bola numpuk di situ sampai 2 minggu. Ya, jangan salahkan kalau tikusnya di situ beranak pinak. Nah, lahirlah di situ Miki 1, Miki 2, Miki 3. Paham ya, kawan? Nah, ya. Jadi kalau pengen mengusir hewan-hewan yang senang dengan kotoran, ya kotorannya dihilangkan. Nah, ya. Jadi kalau cuma hus-hus saja, pasang perangkap sana, pasang perangkap sini, kasih racun tikus sebanyak apapun, kalau kita jorok, ya, tikusnya tambah ngamuk. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Dia lihat temannya masuk perangkap dibunuh, wah, besok tak serang rumahmu. Nah, barakallahu fikum. Ya, tikus itu makhluk bernyawa dan termasuk hewan yang cerdas. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi kalau untuk mengusirnya, ya berusaha bersih rumahnya. Barakallahu fikum. Nah. Fa dhahaba al-umru an-nafis fi daf'i ma la yandafi, kata beliau. Sehingga kalau cara kita seperti itu, habis umur kita yang berharga ini untuk menepis sesuatu yang tidak akan bisa ditepis. Datang terus selama tempat yang dia suka itu masih ada. Nah, barakallahu fikum. Wa sababu hadhihi syahwa allati tujibu hadhihi al-afkar hubbud dunya. Sebab dari syahwat ini yang menyebabkan pikiran kita menjadi kacau adalah apa? Ketika kita masih cinta luar biasa kepada dunia. Ya. Nah, ketika cinta kepada dunia itu lebih mendominasi, dijamin pikiranmu tidak akan pernah tenang. Itu saja sudah. Ya, orang yang masih fokusnya dengan dunia, dunia, dunia, dunia, enggak akan bisa tenang pikiran. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, ingat akhirat, ingat Allah, baru bisa tenang. Selama yang kita pikirkan hanya dunia dan dunia, tidak akan bisa tenang. Nah, barakallahu fikum. Itu sudah pohonnya itu di situ. Ya. Nah, sehingga kalau pengen tenang, ya, menghemat umur kita biar kita bisa fokus yang lain, tebang itu pohonnya. Nah, sehingga umur kita manfaatkan untuk fokus yang lain. Qila li Amir ibni Abdi Qais rahimahullah, hal tuhaddisuka nafsuka bishay'in min abri dunya fi shalah. Ada orang yang tanya kepada Amir bin Abdi Qais rahimahullah, apakah ya, naam tayyib, nafsumu ya selalu mengajak kamu berbicara dengan sesuatu dari urusan dunia dalam sholat. Kamu merasakan itu atau tidak? Ketika sholat, apakah kamu ya merasakan ya bahwa dirimu itu diajak berbincang-bincang tentang urusan dunia oleh syahwatmu? Faqala, maka Amir mengatakan, la'an takhtalifal asinnatu fiyya ahabbu ilayya min an ajida hadha. Kata beliau, ya, tayyib, seandainya, ya, barakallahu fikum, tombak-tombak. Asinna itu rimah. Barakallahu fikum. Naam. Tombak-tombak itu silih berganti melesat. Iya. Mengenai tubuhku. Lebih aku sukai. Daripada aku mendapatkan hal itu di dalam diriku. Artinya apa? Daripada aku meladeni perbincangan dengan hawa nafsu tadi. Ya. Lebih mending ditombak badan ini daripada barakallahu fikum terbawa oleh perbincangan hawa nafsu. Nah, itu salah satu bentuk mengatur mindset, ya, pikiran kita biar bisa fokus. Ya, lebih baik saya ditombak daripada saya ngeladeni pikiran ini. Nah, sehingga apa? Fokus nanti dia bisa. Nah, karena secara otomatis badan tadi menimbulkan reaksi. Ya kan? Wah, barakallahu fikum. Nah, mengikuti perbincangan dengan hawa nafsu itu lebih menyakitkan daripada ditombak. Paham ya? Jadi pikiran itu langsung men-setting sendiri barakallahu fikum fokusnya. Nah, itu kata beliau. Dan yang terakhir pada malam hari ini, wa'lam anna qat'a hubbid dunya 'anil qalbi amrun sa'bun. Ketahuilah kata beliau, untuk memutus, ya, memangkas, menebang kecintaan terhadap dunia dari hati adalah perkara yang sulit. Ya, nah memang sulit. Wa zawaluhu bil kulliyati azizun, dan menghilangkan cinta dunia tadi dari dalam hati secara total berat. Nah, barakallahu fikum. Falyaqta al ijtihad fil mumkini minhu. Tapi kata beliau, hendaknya dia memutus hubbud dunia tadi dengan kesungguh-sungguhan, ya, sesuai dengan kadar yang dia mampu. Ya. Memang benar kata beliau, sulit bagi kita untuk bisa barakallahu fikum bersih total dari hubbud dunia. Bisa dikatakan mungkin tidak mungkin. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi paling tidak kita punya kesungguh-sungguhan. Kita punya usaha yang keras. Ya. Nah, paling tidak diminimalkan. Jangan sampai dia yang mendominasi. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu kata beliau. Allah musta'an wa 'alaikum. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Tapi bagaimana kalau ada yang memukul kita sementara kita lagi sholat? Apakah kita membatalkan sholatnya? Nah, kalau mukulnya itu mau menghabisi nyawa kita, mau memudaratkan kita, ya kita barakallahu fikum menghindar atau melawan. Ya. Tapi kalau cuman mukul gitu saja, godain, ya. Kadang teman ada teman-teman yang jahil itu, yang nakal itu, ya. Barakallahu fikum, lagi sholat di toel, kepala kita dari belakang, toeng. Ya, nah. Taut aja, setan dari kalangan menungso. Ya, nah, itu setan dari kalangan manusia yang sedang menggoda Anda. Gak usah diladeni. Ya, nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Paham? Nah, kalau orang itu niatnya mau membunuh kita, ya, imma kita barakallahu fikum menyelamatkan diri, atau kalau kita yakin bisa melawan, mengalahkan, ya kita lawan. Barakallahu fikum. Nah. Di tempat kami, masjid, ada masjid bernama Masjid Cengho. Nah, Palembang ini ya, ada Masjid Cengho. Dengan arsitektur berbentuk mirip kelenteng. Pertanyaan, apa hukum sholat di dalam masjid tersebut? Nah, barakallahu fikum. Tayyib, kalau barakallahu fikum memang, iya, barakallahu fikum, dia dibangun untuk barakallahu fikum, ya, tempat sholat masjid kaum muslimin barakallahu fikum, na'am, dan tidak ada ornamen-ornamen barakallahu fikum dari agama lain, ya, dibersihkan, yang ada memang barakallahu fikum tayyib adalah rumah ibadah Islam, maka labas. Nah, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau berhasil menaklukkan Romawi, itu rumah-rumah ibadah mereka dijadikan sebagai masjid. Ya, gereja-gereja itu barakallahu fikum, daripada bangun lagi, ya, gereja yang megah-megah itu jadikan masjid. Tapi yang gambar Yesus, patung-patungnya, salib, dibersihkan semua, dicat ulang, sudah polos, ya, jadi masjid. Walaupun mungkin barakallahu fikum bangunannya, arsitekturnya hasanah. Paham ya? Nah, begitu juga tadi barakallahu fikum masjid Cenghu. Nah, memang bangunannya barakallahu fikum persis bangunan Cina. Barakallahu fikum. Nah, tapi dalamnya masjid. Nah, ya. Barakallahu fikum. Dari luar memang kelihatan seperti bangunan Cina, tapi kalau udah masuk di dalam barakallahu fikum, nampak itu adalah masjid, bukan kelenteng. Enggak ada tempat bakar dupa di situ, enggak ada. Ya. Barakallahu fikum. Nah, enggak ada. Insyaallah labas salat di situ barakallahu fikum. Ayub, apakah boleh selesai sholat orang mengusap kedua tangannya ke wajah? Nanti dalam mukhtasar ada pembahasan terkait dengan adab doa. Itu dimasukkan oleh beliau, barakallahu fikum, dalam adab berdoa. Tapi dalam masalah ini pendapat yang rajih, hadis tentang mengusap wajah selesai berdoa, hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah barakallahu fikum, sehingga yang utama tidak diamalkan barakallahu fikum. Nah, tapi Syekh bin Baz ingat saya punya fatwa, kalau ada orang yang mengamalkan ya tidak diingkari barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, nanti kita bahas lagi barakallahu fikum. Terakhir adalah titip salam barakallahu fikum. Nah, ada salam dari Abdul Razak Palembang, Ihya Lumajang, dan Muhammad Ambon untuk segenap asatidah dan para santri Al-Baina. Alaika wa alaihi salam. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.